orang yang menuduh dari kalangan salafin ini sebagai orang-orang yauturaf, yang mereka datang mengerti. Kalau ada kita dituduh oleh orang-orang sururi atau yauturaf atau yang lain, kepada orang-orang tersebut datang mengerti hujjah. Hujjah mana buktinya? Al-bayyinatu alal hujjah. Hujjah itu bagi orang menuduh. Dan mereka tidak ada bukti sama sekali. Dan tentang itu, ini para ulama ada juga membahas dalam buku-buku mereka. Ada fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah, ada fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Attab yang lain. Sekarang kita, umumnya sekarang kita tidak ikut. Dan kita tidak minta bantuan dan tidak dibantu oleh Utsaimin. Sekarang apa yang mereka lakukan terhadap kita? Tetap saja mereka tidak akan menarik pendapatnya. Tetap itu diturasi juga. Mereka dulu kita umpamanya sururi, kita tidak kenal Muhammad Surur, tidak pernah hubungan Muhammad Surur. Yayasannya pun Indonesia kita tidak pernah hubungan. Tetap saja karena sudah itu subhati mereka, ya tetap pokoknya turasi. Pokoknya sururi. Susah pun begini. Sulit untuk dikasih tahu. Syukur tidak masuk. Kecuali kalau mau mereka menerima kebenaran. Dan sulit untuk menerima. Kalau mau masuk syubhat, dia akan dicabut lagi sampai hari kiamat. Kecuali hidayah dari Allah SWT. Sulit. Anda khawarij lihat. Khawarij. Menuduh Ali bin Abi Thalib apa? Kafir. Khawarij. Menuduh Ali. Ali Fatul Rashid. Ali bin Abi Thalib. Allahu an. Wa arda. Yang dicintai oleh Allah Rasulnya. Kafir Ali. Dituduh kafir oleh khawarij. Kemudian juga Muawiyah itu kafir. Kemudian juga Abu Hakim itu kafir. Dan yang lainnya. Dan ia kenali mereka tidak bisa terima. Sampai Ibnu Abbas datang kepada mereka. Mendakwakan Ibnu Abbas. Dan Ali ingatkan. Aku khawatir dengan tidak. InsyaAllah Allah menginginnya. Aku disampaikan. Dijelaskan tentang syubhat mereka. Dan yang lain orangnya. Menguasai Quran. Menguasai tafsir. Ibnu Abbas. Radiyallahu anhumah. Sampai dikatakan tentang sirahnya Ibnu Abbas, kalau seandainya Ibnu Abbas menyampaikan khutbah ini di kalangan orang-orang Dailam, semua akan masuk Islam. Karena betul bagus menyampaikan ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disampaikan oleh Khawarij, kalian apa syubhat kalian? Sebutkan tiga. Saya akan jelaskan, kalau saya jelaskan syubhat kalian ini, kalian mau keluar tidak? Dari pendapat kalian yang sesat, saya mau keluar. Dijelaskan oleh satu dibantah oleh Ibnu Abbas dengan ayat semuanya. Dan Al-Quran. Karena dia hafal Al-Quran. Jelaskan. Keluar dari orang. Tapi yang lain tetap. Sampai mereka mengatakan jihad untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan betul Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij. Oleh Abdurrahman bin Munjam. Sampai seperti itu jahatnya orang-orang Khawarij. Yang kata Nabi, Al-Khawarij kilatun nar. Khawarij anjing-anjing neraka. Makanya syubhat ini susah. Menjelaskan kepada orang-orang yang sudah pernah syubhat. Kita ngomong bagaimana tetap saja. Dan mereka tahu tentang dakwah kita, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada sunnah, melarang orang berbuat syirik, melarang berbuat bid'ah. Tetap mereka nggak mau terima, ditutup matanya mereka. Nggak mau dengar ceramah kita, nggak mau baca buku, udah. Apa kata syekhnya? Ya itu sudah. Apa kata gurunya itu? Mereka. Suruh orang seperti itu. Ya kita hanya mau kepada Allah, Allah memberikan hidayah kepada dia. Tapi tetap dia Muslim. Akhirnya kita salah kepada dia, meskipun salam kita nggak dijawab oleh dia. Dia Muslim. Ya kita kasihan dengan orang seperti itu. Kita yang mendoakan Allah, Allah berikan hidayah kepada dia. Dan kita dakwah kita masih banyak orang mau dengarkan dakwah kita. Mereka yang mau dengar dakwah kita. Atau ahli bidah mau dengar dakwah kita. Masih jutaan umat mau dengarkan dakwah yang hak ini. Jutaan umat. Yang tersumpah dari kita. Kita hadir sama orang-orang yang tidak jelas ini. Atau kelompok hizbiyyin ini. Kita langsung jalan. Kita hadir sama ahli bidah kita jalan. Jadi mana yang hak ini? Kita mohon kepada Allah, Allah pasti menolong dakwah ini. Wakan hakkan alaina. Nasruhuna, Allah juga berjanji. Inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunia. Wa yawma yakumul ashad. Kami akan tolong orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Dan nanti di hari kiamat kami akan tolong kepada Allah. Jalan, lihat dengan nama. Jalan dengan barokah dari Allah, kita jalan dakwah ini. Orang mau ngomong bagaimana? Jangan layani. Capek melayani mereka. Kita bantah gini, dikasih syubhat lagi. Bantah lagi, kasih syubhat lagi. Jalankan yang hak ini.